Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu anak-anakku sekalian habis asar pulang, jadi sambutannya memang kurang bersemangat. Sebagiannya pula sedang puasa sunat. Kita doakan supaya sampai buka puasa nanti insyaallah. Amin. Yang bilang amin itu yang puasa, bukan yang tak puasa. Membuat tapai, memakai ragi, ragi ditutup supaya tak basi. Kalau Pak Ketua Yayasan grogi, saya pula pucat pasi. Kenapa saya pucat pasi? Yang di depan saya ini ada calon gubernur Riau, ada calon bupati Bengkalis, ada calon Menpar Postel. Tahapu Menpar Postel, amin amin. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Zaman saya dulu, sekarang tak ada lagi. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala. Yang pakai sayyidina, pakai sayyidina. Yang tak pakai, tak apa-apa. Jangan berkelahi gara-gara itu. Di gara-gara sayyidina berkelahi, yang ketawa, yang tak selawat. Yang pakai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tak pakai, Allahumma salli ala, enggak pakai sayyidina Muhammad. Dua-duanya baik. Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis yang besar tak imbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah ikut Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ikut Quran dan Sunnah, pilihlah sekolah yang ada dalam Al-Qur'an. Mana dia? Inna a'tainakal. Jadi kalau ditanya nanti, sekolahnya di mana? Di Al-Kausar. Kenapa sekolah anaknya di Al-Kausar? Karena saya memilih sekolah yang ada namanya dalam Al-Quran. Inna a'tainakal Kausar. Nama penceramahnya pun ada juga dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Alhamdulillah. Saya dibawa oleh Ustadz Yahya keliling dari mulai Panipahan, lalu kemudian malam tadi di Bagan Siapi-api, lalu kemudian sekarang Kenduri, sampai nanti malam Masjid Arafah, sampai besok subuh baru pulang ke Pekanbaru. Selama pengajian keliling dengan Ustadz Yahya ini, rasanya di Al-Kausar inilah yang paling meriah. Kenapa begitu? Karena bunga yang paling banyak di sini. Ini bukan basa-basi. Tadi malam memang ramai, tapi bunga tak sebanyak ini. Luar biasa. Ini asli apa plastik? Mau asli mau plastik, yang penting ada bunga. Karena bunga ini mata kita menjadi sejuk menengok bunga, betul? Besok itu selalu ada bunga-bunga. Dan saya menengok dari atas ini, Bapak Ibu, macam bunga-bunga. Ada hijau, ada merah. Ada, kalau yang merah itu bunga melati. Hah? Oh, mawar, mawar. Saya sedang ngetes kesadaran, mesti sadar apa tidak. Kalau yang bunga, ada juga bunga tai ayam. Insyaallah semuanya baik-baik dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Politik Islam boleh kalah. Turki contohnya, politik kalah. Ekonomi Islam boleh kalah, hancur karena riba bank konvensional. Ditumbangkan khilafah Islamiyah di Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, hancur politik Islam, tumbang khalifah, ekonomi morat-marit, tarekat dibubarkan, masjid dirubah jadi museum. Disangkanya Islam hancur, ada satu yang lupa dia. Dia lupa menghancurkan satu, yaitu sekolah imam wa khatib. Dari sekolah itulah tumbuh tunas hijau, berbatang, berputih, berbuah, dan sekarang Turki menjadi pusat peradaban Islam yang baru. Allahu Akbar. Presiden yang berani mengangkat kaki, menunjukkan tapak kakinya di depan Simon Peres, presiden Turki, berani menunjuk dengan tangan kiri. Hey Simon Peres, ya qatil al-abghiya, wahai engkau ya qatil al-abghiya, engkau yang sudah berani membunuh orang Palestina yang tak bersalah. Turki bangkit padahal tak sampai 100 tahun. Turki ditumbangkan 1924 dan sekarang 2018, tak sampai satu abad. Bangkit karena apa? Pendidikan Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan sekarang kita politik sedang hancur, ekonomi sedang babak belur, jangan putus asa. Selama masih ada sekolah Al-Kausar, Kecamatan Mandaulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Kabupaten Bengkalis 20 tahun yang akan datang tergantung bagaimana anak-anak ini sekarang. Kalau anak-anak ini sekarang sudah kena lem kambing, dibuka tutup lem, dihisap dalam-dalam, putus kabel-kabel di kepala, error, hang, itulah yang akan menjadi ketua sidang paripurna DPR Kabupaten Bengkalis 20 tahun yang akan datang. Berikut ini sidang paripurna. 20% pendidikan untuk Kabupaten Bengkalis. Pukulnya martil ke kepala wakil bupati. Mati. Jadi kalau mau melihat bagaimana Riau 20 tahun akan datang, bagaimana mau melihat Indonesia 20 tahun akan datang, datanglah ke sekolah Al-Kausar Duri, Kecamatan Mandaulu. Jangan pernah putus asa. Saya pernah naik mobil sama profesor. Apa kata saya ke profesor? Pak profesor, saya sudah putus asa. Pilot pesawat pakai narkoba, hakim pakai narkoba, rektor, pembantu rektor tertangkap pesta narkoba sama Miss Wiswi. Semuanya sudah rusak, hancur. Apa kata dia? Jangan putus asa Ustaz Somad, masih ada satu yang belum kena. Siapa dia? Anak-anak, bibit-bibit, tunas-tunas yang hijau di sekolah-sekolah. Masa, maka engkau mesti masuk ke sekolah-sekolah. Makanya sampai sekarang saya tetap masuk ceramah ke sekolah-sekolah. Kalau ada sekolah yang mengundang, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke sekolah kami? InsyaAllah aku datang. Kapan jadwalnya? Mei 2020. Datang. Suatu hari adalah nelpon saya, suara perempuan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya disuruh kepala sekolah nelpon Ustaz. Ya, bisa Ustaz kami pakai jam 9 besok? Mau dipakainya saya? Emang saya ini laki-laki panggilan? Pakailah bahasa yang santun. Bisa Ustaz ceramah di sekolah kami untuk memberikan motivasi anak-anak kami. Sebetulnya bukan saya memberikan motivasi pada anak-anak. Justru dengan datangnya saya ke sekolah Al-Kausar ini, sayalah yang makin semangat melihat masa depan. Indonesia tidak akan kiamat karena masih ada putih yang akan berbuah 20 tahun yang akan datang insyaallah. Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu bagi bapak ibu guru, jangan putus asa. Engkau dibayar gaji dengan gaji guru, itu tidak ada apa-apanya dengan jerih payahmu. Wahai bapak-bapak, ibu wali murid, guru bukan lawanmu, guru bukan karyawanmu, guru bukan kau gaji. Guru adalah saudaramu, menyelamatkan anak-anakmu dari narkoba, dari zina, dari seks bebas. Maka katakan kepada para guru, hai bapak dan ibu guru, tolong aku menyelamatkan anak-anakku. Karena ada sebagian orang tua menganggap guru sebagai lawan. Anak balik sekolah ditanya, mana kau yang dijewer guru tadi? Mana? Mana? Biar ku tempeleng guru kau tu. Mana dia? Ini tak betul. Guru bukan lawan kita. Guru adalah kawan kita. Karena saya tak sanggup mendidik anak saya, karena saya pergi anak saya masih tidur dan saya pulang anak saya sudah tidur. Hai bapak ibu yang cari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Pergi pagi anak masih tidur, Pulang sore, anak sudah tidur. Bapak tuh jarang di rumah. Siapa namanya? Pak Toib. Kau tak bisa mendidik anakmu, maka datang engkau menyerahkan ke guru. Hai bapak ibu guru di sekolah Al-Kausar, ini anakku, didik dia dengan baik, ajarkan dia mengaji, ajarkan dia tahfiz Quran. Dan dalam kepala anak kita ini ada kiri, ada kanan. Kiri fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Kanan Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Seimbang antara kiri dan kanan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jangan anak-anak hanya diajarkan Quran saja, bahasa Arab saja, bahasa Inggris juga penting. Ceramah Ustaz Somad didengar orang Malaysia, didengar orang Brunei, didengar orang Singapura, insya Allah dia paham. Tapi ceramah Ustaz Somad belum bisa dipahami orang Amerika. Insya Allah yang akan menerjemahkan ceramah Ustaz Somad ke dalam bahasa Inggris adalah anak-anak dari sekolah Al-Kausar. Amin. Kalian mantapkan bahasa Inggris. Ikut TOEFL. TOEFL, Test of English Foreign Language. Berapa skornya? 550. Insya Allah alumni Al-Kausar dapat beasiswa dari McGill Kanada. Amin. Dari Sorbonne Perancis. Amin. Dari Oxford Inggris. Amin. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak tanah di Kecamatan Mandau. Cita-citamu setinggi bintang, kakimu tetap di tanah. Jangan sampai kakimu menggantung, itu hantu. Artinya apa? Jangan angku, jangan sombong. Jijakkan ke bawah. Nampak kami Ustaz Somad yang tak jijak nih. Iya juga. Di atas pentas. Kenapa dibuat Ustaz di atas pentas? Supaya nampak. Ceramah saya sudah banyak Bapak Ibu dengar di YouTube, di TV One. Kenapa Ustaz Somad dihadirkan di sini? Untuk meyakinkan pada anak-anak bahwa Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ada dia. Bukan hanya di alam gaib. Bukan hanya berselancar di alam maya, browsing, chatting, launching, mancing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada anakku serius belajar bahasa Inggris. Jangan anti dengan bahasa Inggris. Kalau ada orang mengejek Nabi Muhammad di internet pakai bahasa Inggris, siapa yang bisa membelanya? Paham aja tidak? Belajar bahasa Inggris SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Pergi umroh sama Ustaz Yahya, yang bisa ditangkap telinga waktu di pesawat cuman 3. Ladies and gentlemen, kepala buku di stempel semen. Good morning, thank you. Macam buku umur-kumur aja pramugari. Allah, thank you. Allah, thank you. Serius belajar. Listening, writing, speaking. Listening, dengar baik-baik. Writing, pandai menulis. Speaking, bisa ngomong. Campur-campur sedikit tak apa. You come here want to walking? Tak apa-apa, salah sedikit. Kenapa? Karena definisi buta huruf zaman global, zaman now, dulu siapa itu buta huruf? Yang tak bisa menulis, yang tak bisa membaca, itu buta huruf zaman dulu. Sekarang buta huruf adalah orang yang tidak bisa komputer dan tidak bisa bahasa Inggris. Itulah buta huruf. Mudah-mudahan anak-anak kita diajarkan baca Quran, qorinya luar biasa. Ada program tahfiz, ada program iqra, ada program baca Quran, tapi juga bahasa Inggrisnya mantap. Kenapa? Itulah tempat kalian akan bersaing di dunia global. Nanti akan ada persaingan internasional. Orang Amerika datang ke tempat kita, orang kita bisa pergi ke Inggris dan komunikasinya dengan bahasa. Jangan ragu, jangan takut. Setelah belajar bahasa Inggris di Al-Kausar, kalau kurang matang, nanti bisa pergi ke Jawa. Ada namanya Kampung Inggris. Kampung itu belajar bahasa Inggris. Namanya di Pare, Jawa Timur. Kawan saya pergi ke Pare, kursus bahasa Inggris 6 bulan. Alhamdulillah, balik lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya lancar juga, bahasa Jawanya bonus. Pas pulang saya tanya, how are you friend? Apik tenan. Bahasa Inggrisnya juga oke. Bahasa amat sangat penting. Man arafa lughata qaumin. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, amina makrohum, maka dia akan aman dari tipu daya mereka. Mereka sedang bersidang. Ustaz, ada yang mengatakan bahasa Inggris ini bahasa orang kafir, jangan belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris orang munafik, tak sesuai tulisan dengan bacaan, tak sesuai tulisan dengan perkataan. One dibaca wan. Ini bahasa orang munafik. Nabi menyuruh belajar bahasa Yahudi. Di Madinah ada 4 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa kata Nabi? Belajar bahasa Yahudi. Pelajari bahasa Yahudi. Maka mereka pun belajar bahasa Yahudi. Penterjemah Nabi, umurnya 20 tahun, anak muda belia, 20 tahun, semester 2 kalau sekarang. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ingat, nanti kalau ada yang bertanya, siapa translator penterjemah Nabi? Zaid bin Thabit. Waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Berarti waktu dia jadi penterjemah umurnya 15 tahun. Seumur dengan kalian. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuhu, aku belajar. Wa'adaktuhu, aku faham, aku ngerti. Nisfa syahrin, setengah bulan, 15 hari dia belajar bahasa Yahudi. Oleh sebab itu kita tidak secerdas dia. Anak yang cerdas suruh belajar bahasa, nanti dia yang akan membela agama di internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Kalau di update status, statusnya berkualitas. Kalau dibuat video di YouTube, videonya berkualitas. Kenapa? Karena bacaannya Inggris, Arab. Arab di sebelah kanan, Inggris di sebelah kiri. Hatinya Makkah, otaknya Jerman. Hatinya Madinah, otaknya Amerika. Dialah yang akan menjadi pemimpin masa depan, yang akan membela agama marwah Melayu, yang akan membela keperjuangan manusia Indonesia. Tapi dia juga cinta agama, bukan hanya sekedar cinta NKRI, bukan hanya sekedar berteriak Allahu Akbar. Dalam kepalanya ada keumatan dan kebangsaan. Mudah-mudahan itu termasuk anak-anak kita insyaallah. Amin. 20 tahun akan datang, Abdul Somad sekarang 41, tambah 20, 61, tambah 10, 71. 30 tahun akan datang nak, ketika engkau berhasil menjadi orang, menjadi bupati, wali kota, menteri, kepala dinas. Abdul Somad mungkin sudah tak lagi ada di atas muka bumi. Dulu kami rajin belajar bahasa Inggris karena ada ustaz yang ceramah di sekolah kami. Lalu kami pun semangat belajar sehingga saya dapat beasiswa Pak, lalu dapat beasiswa Bu. Siapa yang ceramah dulu? Ustaz Somad. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahalanya mengalir ke makam saya, mengalir ke kuburan saya. Itulah cita-cita yang tak pernah mati dalam diri saya. Kalau saya jadi bupati wali kota, mungkin akan pensiun. Kalau saya jadi orang punya jabatan, mungkin akan selesai. Tapi jadi ustaz, jadi guru, tak pernah selesai. Ibu bapa guru, tamat sekolah ini, anak-anak sudah belajar. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat anak didik berhasil. Saya dibawa ke Pulau Rupat, sampai ke Dumai, menyeberang ke seberang. Sampai di seberang, nampak saya ada seorang anak muda ganteng. Saya tengok dia, dia tengok saya. Saya tengok lagi, ditengoknya saya. Tengok yang ketiga, saya mulai takut. Jangan-jangan dia LGBT. Lama-lama selesai acara, dia dekati saya. Dalam hati saya, memang betul nih, awas. Masih ingat dengan saya, Pak Ustaz? Tidak, kata saya. Saya mahasiswa Ustaz di UIN 5 tahun yang lalu. Oh, sekarang saya sudah tamat dan saya lulus PNS, ditempatkan di sini. Masya Allah, selamat. Langsung kami foto, Allahu Akbar. Langsung update status. Barulah saya paham begitu rupanya nikmatnya jadi guru. Materi tak bisa membayar kebahagiaan ketika melihat anak-anak didik berhasil. Kami guru, saya guru, ustaz guru, ya, saya guru. Di mana ustaz mengajar? Saya mengajar di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Oh, itu bukan guru Pak Ustaz, itu dosen. Itu istilah saja. Di Malaysia namanya pensyarah. Kalau orang Inggris menyebutnya namanya lecture. Orang Inggris menyebut dosen lecture. Kalau orang Malaysia menyebut pensyarah. Kalau dia mengajar di sekolah disebut guru. Kalau di tempat kita disebut dosen. Mengapa disebut dosen? Karena gajinya 2 sen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintah tak bisa membayar titik peluh keringat Bapak Ibu, gaji 13, tunjangan, SPPD, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sikut, uang tunjang, tak bisa membayar itu semua. Tapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan menjadi pemimpin negeri di masa akan datang, pahalanya mengalir sampai kapan? Madamatis samawati wal ard, selama bumi masih terhampar, selama langit masih terkembang, maka tak pernah putus pahala. Di sini ada tiga elemen. Yang pertama, ibu bapak guru, yang kedua anak-anak didik, yang ketiga wali murid. Ketiga unsur ini harus bekerja sama. Yang akan menjadi objek kita anak-anak. Selamat anak dari narkoba, selamat anak dari seks bebas, selamat anak dari membuka aurat. Alhamdulillah, dari mulai saya masuk sampai disambut, sampai naik ke atas, tidak ada satupun anak murid perempuan di sekolah Al-Kausar yang tidak menutup kepala. Dari ujung sampai ke ujung, jilbab panjang, jilbab panjang. Daftarkan anak anda ke Al-Kausar, selamat dari celana jin, baju hantu, tutup kepala setan. Tengok, coba pergi keluar sana, macam-macam bentuk jilbab dia di luar, tak pakai tudung, tak selamat. Orang tua khawatir anak pergi dari rumah, dibonceng di tengah jalan, dibawa ke mall, pergi ke pasar, pergi ke tempat belanja, pergi shopping. Tapi begitu sampai di Al-Kausar, serahkan ke guru, dijaga di dalam. Sekolah Al-Kausar, sekolah full day plus. Kenapa disebut full day? Karena sampai sore, dari pagi sampai petang. Kenapa plus? Karena Sabtu tambah lagi program malam. Di mana mereka belajar? Di lokal, di lapangan, di masjid. Masjid ini unik, gambarnya sudah siap, tapi bangunannya belum selesai. Mantap. Orang beriman kalau melihat masjid macam ini, maka dia tidak susah hati. Kalau ada orang berharta, banyak duit, menengok masjid belum selesai, dia tidak perlu berkerut keningnya, justru dia tersenyum. Ini adalah investasi akhirat. Siapa yang memberi 1-2 sak semen, siapa yang beli 2-3 kotak keramik, dia belikan batu bata, atapnya, kosennya, mikrofonnya, besinya. Anak-anak belajar di sini, 16 tahun sudah berdiri. Siapa yang mewakafkan tanah? Siapa yang menyumbang batu bata? Siapa yang mewakafkan masjid? Belajar anak-anak di dalam. Bapak ibu sudah mati meninggal dunia, mengalir pahalanya. Inilah investasi yang tidak akan putus selama alam masih tegak nyata. Maka tak putus amal di dunia. Maka ada yang punya rumah besar, tinggal. Yang punya mobil mewah, tinggal. Tapi kalau kau berikan ke masjid ini, insyaallah akan tetap kekal abadi. Kalau saya sudah bicara begitu, itu artinya kotak wakaf segera keluarkan. Mana kotak? Nampaknya Al-Kausar zaman now tak laku lagi kotak. Kalau ditanya panitia, mana kotak? Kenapa tak disebar? Di sini tak main kotak lagi Pak Ustaz. Langsung transfer ke nomor rekening. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hilang pula bahan. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Bapak Ibu merasa panas walaupun sedang redup karena tak ada atap. Kami dipasang atap. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sekarang tak ada tempat bernaung karena tak ada atap. Di padang mahsyar nanti ada tempat bernaung. Itulah dia, apa tempat bernaung kita? Sedekah. Oh, rupanya di Al-Kausar tidak pakai kotak, tapi pakai keranjang. Ah, itu dia keranjang sudah keluar. Keranjang. Kenapa pakai keranjang? Supaya yang duit kerincing keluar balik dari bawah. Kerincing. Sebarkan itu keranjang-keranjang. Keluarkan duit-duit. Tebarkan itu semua. Siapa yang punya duit 5.000, 10.000, jangan masukkan. Karena kalau bersedekah 5.000 itu untuk WC. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Siapa yang bersedekah 5.000 mau masuk surga, nanti di surga masuk dekat WC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma akalta fa afnaita. Kalau kau kuat makan, yang kau makan busuk, Wa ma labista fa ablaita. Kalau kau suka beli pakaian, beli mukena, beli telekung, beli kain, beli celana, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa ambaita. Yang kau sedekahkan untuk masjid, yang kau berikan untuk lantainya, untuk atapnya, untuk jendelanya, AC-nya, mikrofonnya, kipas anginnya. Setiap anak-anak belajar mengaji di sana, mereka belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kamu sudah juz berapa? Sudah 5, Pak. Hebat. Masih kecil sudah juz 5, bukan juz 5, Iqra' 5. A bataba batata batasa basaba. Dapat pahalanya mengalir. Guru-guru mengajarkan, orang tua mengajarkan. Oleh sebab itu inilah yang menolong di hadapan Allah. Itu kotak itu, Bu, jangan terlalu fokus ke anak-anak. Anak-anak ini duit jajannya sudah habis. Coba sebarkan ke bapak-bapak. Rupanya pas disebar ke bapak-bapak, bapak itu pun lewat juga kotak. Rupanya duit itu dipegang ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun sedekah kita itu akan menolong di hadapan Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya di akhirat kelak nanti. Itu kata orang yang ceramah itu, cuman pandai ngomong aja itu, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Dia sendiri tak sedekah, ngajak orang aja. Ustaz Calu, sama macam ustaz, sama macam calo tepi jalan. Bukit tinggi, bukit tinggi, bukit tinggi, bukit tinggi, bukit tinggi. Pernah ke bukit tinggi? Enggak, ngajak orang aja. Ah, bawa kotak itu ke sini. Ini ikan-ikan besar di sini. Ah, ikan gabus, ikan paus, ikan asini. Sini ada Pak Camat, ada Pak Anggota Dewan. Ada, cepat sikit sebelum turun bapak-bapak ini. Bawa kotak satu kemari. Oh, untuk yang atas ini rupanya tak kotak. Langsung, Masya Allah. Saya biasanya jarang-jarang bawa dompet, sekali ini bawa pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duit 10 ribu. Dah. Lobor. Inilah ceramah yang paling menyedihkan. Asal nampak keranjang tu menitik aja mantu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kau berikan hari ini, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Baju kau harga 2 juta, sepatu kau kulit buaya harga 2 juta setengah. Bukan main lagi petantang petenteng. Cincin kau sampai 3, jalan kemana-mana begini saja. Mau kemana? Undangan. Di mana lokasi sana? Mati, tinggal. Coba tengok Pak, banyak apa tidak? Jadilah 2 sak semen. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak ini mesti diselamatkan. Anak-anak ini mesti ditolong. Kalau tidak tolong mereka akan hanyut. Kalau dia hanyut ke sungai, dia sekedar mati. Tapi dia tidak hanyut di sungai, dia hanyut di alam internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Hancur masa depannya. Dulu zaman saya waktu masih kecil, budak-budak, kalau mau kenalan sama perempuan takut, menggeletar tangan. Hari ini mereka senang saja buka www.facebook.com. Enter, cari namanya. Setelah tulis namanya dapat add friend, confirm, hi. Langsung dapat nomor WA, kirim gambar, kirim video, pesan, janji. Orang tua pula kontrolnya tak betul. Datang dia malam, hari Sabtu, malam Minggu. Anak-anak muda sudah datang naik motor yang kenal potnya baru saja dikhitan di sunnah. Kalau ada orang sakratul maut di situ mati kontan. Pak, ku bawa anak bapak sebentar ya. Bawalah, sampai pagi tak apa-apa. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng laki-laki, tak ada rasa cemburunya, dibiarkannya saja. Anak gadisnya pakai baju you can see, you kamu can bisa, si menengok, kamu bisa menengok ketiak anak gadis saya. Celana pendek. Ada juga yang celana panjang tapi sempit, minta ampun. Sampai menjerit paha. Menjerit paha minta tolong. Tolong. Kita yang menengok yang malu. Macam mau lepas benang. pakai baju kurung Melayu panjang, panjang roknya, tapi resleting belum dipasang. Asal melangkah terbuka. Ustaz kok tahu? Nampak juga sedikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita tolong mereka ini. Masuk anak di Al-Kausar, selamat dari pergaulan bebas karena ada batas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, tengok pakai batik biru laki-laki, perempuan pakai jilbab putih. Adapun yang laki-laki pakai baju biru tak mungkin berani mengganggu yang perempuan pakai jilbab putih. Kenapa? Karena ada ustazah di tengah. Cobalah kalau tak dicubit ustazah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau aba bapak ibu mau menyelamatkan anak tetangganya, anak kawannya, anak sahabatnya belum dapat pendidikan Islam, tak ada gunanya anak kaya raya duit banyak, tak ada gunanya anak punya jabatan tapi tak mengenal Allah, tak tahu mandi jenazah. Berapa kali ibu memandikan anak ibu? Pagi mandikan, siang mandikan, sore makan coklat mandikan, malam mau tidur kencing mandikan. Satu hari mandi 4 kali, kali 360 hari dalam setahun. Setahun ibu mandikan dia 1000 kali, 3 tahun ibu mandikan dia 3000 kali. Anak kecil umur 3 tahun, 3000 kali ibu mandikan dia. Ibu minta mandi sama dia sekali saja. Mandi jenazah. Mandi jenazah pun dia tak tahu. Saya kalau mati nanti, saya berharap yang memandikan saya adalah anak kandung saya. Iya kalau ibu orangnya baik. Iya kalau ibu orangnya sopan. Kalau ibu orangnya sombong, angkuh. Ketika nanti mati meninggal dunia, anak-anak tak pandai memandikan. Ketika nanti orang bertanya, siapa yang mandikan? Anaknya ada. Maaf, anaknya tak pandai. Datang anak yang sombong, yang kaya, membuka dompet, diambilnya duit 100 ribu, disuruhnya tetangga, tolong mandikan emak saya. Iya kalau ibu baik. Kalau ibu sombong, apa kata tetangga? Inilah masanya kita balas dendam. Kunci pintu kamar, mereka kunci. Mari, ini yang sombong dulu kan. Nah, mereka semprot pakai mesin Dorsmer cuci motor. Padahal kalau anak kita yang memandikan, diambilnya air pelan-pelan, jangan siramkan langsung ke bawah. Jenazahnya masih kesakitan karena sakaratul maut, siramkan airnya pelan-pelan, jangan jatuhkan langsung ke kulitnya, tapi jatuhkan ke tangan. Ambil kain, letakkan, gosok dia pelan-pelan, sapu kepalanya, sapu pipinya, masukkan ke hidungnya, masukkan ke telinganya. Begitu kalau anak yang memandikan. Tapi kalau orang yang lain memandikan, mana brush WC? Ini yang sombong dulu kan? Ini yang sombong dulu kan? Nah, kalau yang memandikan anak, diambilnya kapur barus, diambilnya daun bidara, dipetiknya daun bidara, digilingnya, dimandikannya. Supaya apa? Bersih jenazah. Tapi kalau orang lain yang memandikan, orang tak mengerti agama, ini pula orang sombong. Mana super pel sama mama lemon tadi? Cucukannya ke hidung. Oh, ini yang sombong dulu kan? Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Tapi ingat. Ingat, waspada. Tapi di sini dia diajarkan bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap, hebat ilmunya. Tapi juga masalah memandikan jenazah selesai. Biasanya imam mencari, jenazah sudah terbujur kaku. Imam mencari mana anaknya, mana anak yang menjadi imam sholat. Karena yang paling afdol menjadi imam sholat jenazah bukan ustaz, bukan buya, bukan ulama, tapi anak kandung sholat jenazah. Allahu Akbar. Anak tak pandai sholat jenazah, didorong orang dari belakang, tak pandai, akhirnya sholat juga dia. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat, orang bertanya semua, kenapa kau pakai ruku? Ini kan sholat jenazah. Saking groginya dia, banyak betul dosa ayah ini, maka pakai ruku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Oleh sebab itu, yang belum selamat anak-anaknya, yang hari ini dia datang, anaknya sudah selamat. Orang Islam tak boleh angkuh, orang Islam tak boleh sombong, orang Islam tak boleh egois. Jangan anakmu saja selamat, bawa anak tetanggamu, anak kawanmu, anak sahabatmu. Selamatkan dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari zina, selamatkan dari liberal, sekuler, ateis, syiah, aliran sesat. Dengan apa? Masukkan ke pendidikan agama. Salah satu alternatif adalah lembaga Al-Kausar. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Sekolah menengah pertama swasta Islam terpadu Al-Kausar, Duri Kecamatan Mandau, akreditasi A. Rata-rata semua yang A itu hebat-hebat. A, contohnya Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada guru. Siapa itu guru? Yang digugu dan ditiru dari cara pakai jilbabnya, dari cara pakai bajunya, dari cara pakai bedaknya. Ibu guru ditengok oleh murid-muridmu. Kalau bedakmu 1 inci, muridmu 2 inci. Kalau lipstikmu tebal, muridmu lebih tebal. Karena mereka melihat cara engkau pakai jilbab. Kenapa murid-murid ini jilbabnya bagus, rapi, bersih? Karena ibu guru yang bersih. Kuku tak boleh panjang. Pemeriksaan kuku ditengok. Ini sekarang anak-anak zaman sekarang kuku sudahlah panjang, pakai kutek pula. Di atas black kutek, di bawah black daki. Saya kalau sudah nengok orang kuku panjang, pakai kutek, masak bakwan. Masalah masak bakwannya tak terlalu luar biasa, ceboknya gimana? Mau tak lalu makan malam. Mual. Tapi ketika dia sekolah agama, kuku diperiksa. Diperiksa di ujung. Tak tajam ya. Ya, bersih. Betapa banyak perempuan cantik, putih, nampak dari jauh bukan main. Ditengok telinga sarang Spiderman. Tak sembahyang. Tapi kita alhamdulillah berwudu. Satu hari berapa kali cuci muka? Subuh cuci muka, zuhur cuci muka, asar cuci muka, maghrib cuci muka, isya cuci muka. Masuk telinga bersih. Air ambil, masukkan ke dalam. Semua. Ini banyak juga anak-anak ini saya tengok uduk tak betul. Hidupkan keran ambil. Sipak-sipak aja. Tak bisa. Airnya masuk sampai ke celah-celah kaki. Masuk sampai ke siku, semuanya kena. Begitu kita diajarkan bersih. Saya pergi ke rumah sakit, saya tengok ada iklan banner besar. Cuci tangan Anda. Ayo cuci tangan. Ternyata di tangan ini katanya ada bakteri-bakteri. Bakteri dari kelingking menyebabkan batuk. Bakteri dari jari ini menyebabkan influenza. Bakteri dari ini menyebabkan penyakit tipoid. Bakteri ini menyebabkan penyakit demam. Bakteri, karena di luar ini ada zat asam, maka dia suruh sering-sering cuci tangan. Mau ke rumah sakit, cuci tangan. Keluar dari rumah sakit, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Selesai makan, cuci tangan. Mau bersihkan tangan. Makanya tidak boleh pisau silet disapu. Don't sweep. Jangan diusap, jangan disapu. Pisau silet yang disapu, tumpul, cepat berkarat, karena ada zat asam. Dan kita disuruh cuci tangan, maka ada namanya Hari Cuci Tangan Nasional. Mak, tolong siapkan gayung, tolong siapkan sabun, karena guru di sekolah mengatakan hari ini cuci tangan nasional. Ternyata agama kita 14 abad yang lalu sudah mengajarkan cuci tangan, bukan setahun sekali. Pagi cuci tangan, siang cuci tangan, petang cuci tangan, malam cuci tangan. Sebelum sholat, basuh tangan bersih dulu. Nanti baru mereka tahu 100 tahun akan datang, mereka yang sudah tahu cuci tangan sekarang baru buat Hari Cuci Tangan Nasional. Nanti 100 tahun akan datang, baru mereka buat apa namanya, Hari Cebok Nasional. Sekarang belum lagi cebok. Hotel-hotel bintang 5 masih pakai tisu. Makin tinggi bintangnya, bintang 3 masih ada keran, bintang 4 tak ada keran, bintang 5 pakai tisu saja. Islam mengajarkan bersih, Islam mengajarkan suci. Anak-anak kita suci hatinya, suci pakaiannya, suci tangannya, suci kepalanya. Di mana dia belajar pendidikan Islam? Kalau dia pokok kecil, harus pakai polybag, pakai pot. Nih pokok-pokok kecil pakai polybag, pakai pot. Tapi kalau sudah jadi pokok besar, tak perlu pakai pot. Tuh, pokok kelapa. Pokok kelapa itu ada potnya? Tak ada. Pokok-pokok yang besar tak ada. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pokok besar. Apa makna ucapan saya? Kalau dia masih SMP, masih SMA, masih SD, masih TK, kalian perlu dijaga oleh pot. Tapi nanti kalau kalian sudah tamat dari sini, kuliah di UGM Yogyakarta, kuliah di ITS Surabaya, kuliah di ITB Bandung, kuliah di IPB Bogor, kalian silakan bebas lepas mau kemana sejauh mata memandang. Tapi di sini kalian masih hijau. Yang hijau harus dijaga pakai pot, karena serangannya luar biasa. Ada yang memakan akarnya, ada yang mengganggu batangnya. Yang paling banyak mengganggu adalah pucuknya, yaitu ulat pemakan pucuk. Dirusak kepala kalian oleh TV channel yang merusak kepala Abdul Somad tak banyak. Kepala Abdul Somad dirusak oleh 5: Unyil, Ucrit, Kusro, Pak Ogah, Pak Raden. Itu saja yang merusak kepala Abdul Somad. Abdul Somad dulu kepalanya dirusak oleh satu TV, TPRI. Tapi anak-anak sekarang coba tengok kuali yang tak ada minyaknya itu. Parabola, 100 channel TV, mulai yang baik sampai yang haram, yang makro, yang macam-macam merusak kepalanya. Internet, zaman saya HP tak ada, zaman saya internet tak ada, belum ada www.google.com, belum ada YouTube. Tapi hari merusak, yang baik-baik ambil, yang tak baik jangan. Anak kecil minta pisau, mak minta pisau, jangan. Nanti tanganmu luka, minta pisau, jangan. Nanti tanganmu luka. Banyak orang tua tidak mau memberi anak pisau, takut anaknya luka. Tapi tak banyak orang tua yang berpikir anaknya dia kasih gadget, anaknya dibelikan HP, kata dia sayang. Sesungguhnya engkau bukan sayang, engkau sedang merusak isi kepalanya. Ada yang lebih bahaya daripada pisau. Oleh sebab itu mereka yang membuat HP iPhone, mereka yang membuat HP Samsung, mereka yang membuat, anak-anak mereka sendiri tidak mereka berikan. Videonya masih saya simpan. Anak-anak di Amerika, anak-anak di Yahudi Israel, musim liburan, orang tua tidak memberikan gadget karena takut kepala anaknya rusak. Kecanduan lebih parah daripada kecanduan narkoba, yaitu kecanduan gadget, kecanduan HP yang merusak. Yang sudah dewasa mungkin bisa mengontrol, tapi anak-anak kita luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di luar pagar sana ada warnet. Yang punya warnet mungkin tidak salah, tapi anak kita belum mampu mengontrol emosinya, rusak kepalanya. Yang memberikan uang orang tua, yang membebaskan ke warnet orang tua, lalu anak menembak musuh yang tak mati-mati 2 hari 2 malam, hari Sabtu sampai Ahad. Hai? Mati. Siapa yang mati? Bukan musuh di internet itu mati, karena memang game online memang disetting, memang dibuat untuk menembak musuh yang tidak mati-mati. Siapa yang mati? Pecah pembuluh darahnya karena matanya tak tahan melihat layar, akhirnya bam, mati. Anak SD kelas 6 mati di warnet gara-gara main. Orang tua menangis meratap. Ini bukan kenakalan remaja, ini bukan kenakalan anak-anak, ini adalah kenakalan orang tua. Maka 3 ini harus bekerja sama. Orang tua bekerja sama dengan guru menyelamatkan anak-anak. Lalu ngapain Ustaz Somad datang kemari? Saya bertindak sebagai orang tua karena saya punya anak. Saya juga bertindak sebagai guru karena sehari-hari saya adalah guru, tapi juga saya masih anak didik karena saya masih tetap mengambil pelajaran. Jangan sangka kau besar, kau hebat karena kau dosen. Jangan kau sangka kau hebat karena kau bisa menceramahi orang banyak. Saya pernah berceramah diundang, Ustaz Somad besok datang ke sekolah kami. Ya, saya pun datang ke sekolah. Sampai di sekolah, berikut ini mari kita dengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Semua anak ini tak ada peduli, semuanya ngobrol. Anak TK umur 4 tahun. Saya pun bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang peduli, cuek semua. Akhirnya saya buntu otak saya, baru saya ingat, ini buaya-buaya ini ada pawangnya. Saya panggil kepala sekolah. Bu kepala sekolah, bisa tenangkan ini anak-anak ini? Tiba-tiba ibu tutup, anak-anak, tengok ibu semua ya, semua tengok. Baru saya sadar, hai Abdul Somad, mungkin engkau pisau silet yang tajam, tapi kau belum tentu bisa memotong batang kelapa. Mungkin engkau kampak yang tajam, tapi kau belum tentu bisa memotong rambut. Artinya apa? Kita bekerja sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau engkau batang kampak yang kuat, potonglah batang kayu. Tapi kalau engkau pisau silet yang kecil, maka kau cukur rambut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibu mengajar anak-anak didik di TK, kau bukan hina, kau bukan rendah, kau bukan hina, kau tidak rendah. Engkau yang mengajar anak kecil alif bata, mungkin amalmu lebih besar daripada profesor doktor. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, belajar Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya merasa amat senang dan bahagia karena ketiga unsur ini ada di sini semuanya. Wali muridnya ada, Bapak Ibu gurunya ada, anak didiknya ada. Adapun pihak yayasan, maka mereka sebagai pengatur manajemen ini sudah amat sangat baik. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ambil rekaman, ambil gambar. Sekolah-sekolah di Riau yang ingin membangun sekolah, ingin studi banding, datanglah ke Yayasan Al-Kausar. Lihat bagaimana mereka bisa membangun 3 lokal, bagaimana mereka bisa mendidik anak lebih dari 1000 orang. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Di kepalanya ada dunia, tapi juga dia tidak meninggalkan akhirat. Orang yang paling baik bukan meninggalkan dunia, hanya mencari akhirat saja. Orang yang paling baik bukan mencari akhirat sampai tak peduli kepada dunia. Anak-anak kita ke depan, genggaman tangannya ada dunia, ada akhirat. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang sudah 5:30. Padahal saya dijanjikan 40 menit. Saking selamatnya terlanjur waktu 60 menit. Mudah-mudahan menjadi kebaikan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita jaga aset anak bangsa ke depan melalui Yayasan Al-Kausar, menjadi negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.